Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para kiai, para masayih ingkang kula takdimi, Ibu Bupati ingkang kula hormati, nanti di tengah-tengah pengajian saya minta Bu Bupati untuk memberikan sambutan, nggih. Iki dibuka riyen, mungkin pas pengajian Ibu Bupati sambutan. Dumateng Sohibul Hajat peresmian dan pembukaan ndasmu minggir ora ketok ilang. Pembukaan objek wisata Batu Putih Talang Gajah Harjo Mbayat. Alhamdulillah kula ditemani kalih niki nggih. Kula wonten jagongan kalih Biyati. Kalau ada dua orang bersamaan maka yang ketiganya adalah setan. Alhamdulillah setane sampun rawuh. Mugi-mugi saged menghibur Bapak Ibu warga masyarakat Klaren. Insya Allah. Tolong setane meneng dhisik ya. Urung muni. Sonmu urung muni. Pokoke Gusti Allah niku adil nggih, ana sing ganteng, ana sing elek. Ana sing putih, ana sing ireng. Ana surga, ana neraka. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten siang menika sore kula panjenengan sami saged rawuh makempal nyawiji wonten Batu Putih saged dipun rawuhi kalian Ibu Bupati. Muga-muga sedaya ingkang rawuh pinaringan berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ngapunten sing teng pucuk-pucuk nika mboten saged mersani mriki. Mboten kesalane panjenengan tapi kesalane panitia, nggih to? Pun disyukuri alhamdulillah. Kopine teko alhamdulillah. Mbak aku jurung e. Ibu Bapak rahimakumullah. Dalu menika acarane peresmian obyek wisata. Napa? Napa? Sore. Kula wae ngomong napa? Ora urune cerewet. Wonten-wonten menika sesarengan makempal teng mriki wonten obyek wisata. Acarane pembukaan menika tempat kerja. Kula pengin saderenge kula rembukan kali Mas Rabias kali Budayati, Bupati sambutan riyen mriki Bupati ngancani kula mriki. Amun teng mriku. Nggih. Okay. Milih matamu, milih kan sambutan bupati ini, ya iki kok milih kepiye? Bupati mriki bupati. Sambutan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pokoknya kudu sambutan kok. Saat ini. Singkat-singkatnya. Tes. Mikir bupati di bener ke kuwi. Tes. Ngisin-ngisin ini bupati rosone ramuni. Kosek Gus, kerian Gus. Sesingkat-singkatnya tak jelas-jelasipun. Tak jelas-jelasin. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat jelas padat. Dereng. Oh dereng. Iki kok malah dadi pelawak yang ketiga tuh ini. Oh saingan karo Budayati loh. Oke. Ayune podo karo Budayati. Alhamdulillah. Sing jelas ini yang terawat ini tawat ngono lho. Kene iki namane Marsanda niki Markaban. Monggo wis setruk. Insyaallah niki pengajiane nganti jam 10 bengi nggih. Kula tak takon kali jenengan. Urip ning alam donya niku karepe awake dhewe napa mergo diundang kali Gusti Allah? Karepe Ki Ambak napa mergo undangane Gusti Allah? La awake dhewe niki percaya urip mergo diundang karo Gusti Allah, berarti sing jamin uripe awake dhewe niki sinten? Gusti Allah. Niki kula aturke soale napa kata tiyang urip ning alam donya niku ora pede, ora percaya karo uripe. Nggih napa mboten? Ora percaya bile uripe niku sing jamin niku Allah. Mila teng pundi-pundi kula critakake jaman kula nglamar bojo kula ditolak kalih calon maratua kula. Maratua kula langsung kula dalili. Gara-gara kula ditolak dadi calon mantu. Lah mertua kula niku kurang ngajar, Budi. Kon kali kula ngoten iki, sudah punya pekerjaan? Belum. Sudah punya gaji? Belum. Kelebihanmu apa? Kula jawab. Iki kok sone ngangu-ngangu ngopo ta iki? Apa diwalek? Sajaya. Aku ngeson kowe ngaji ning kene, ayo. Ora nek sajaya anggarane cupet. Cangkeme. Cek. Digawe sing kepenak, soalnya jaman sing kon dhuwur mriko mesake. Bahase gegeden. Padha karo rabies, gegeden cangkem. Matur nuwun. Matur nuwun. Kula takoni kalih maratua kula, kelebihanmu apa li? Setunggal. Kekuranganmu apa? Nggih namung setunggal. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan. Maratua kula niku lak mumet. Soalnya niki berkaitan kali tempat bekerja Budi Yati niki kula critakake. Akhire mertua kula niku kandha ngeten, yen kowe urung duwe pekerjaan, urung duwe gaji kok wani ngrabi anakku, sesuk anak bojomu mok pakani, tak takon kali tiyang Klaten. Lah jenengan golek mantu niku biasane sing ditakokke gajine napa ibadahe? Gajine napa ibadahe? Sing jawab ibadahe niku Tony Boster waton muni ndobose banter. Sing ditakoke biasane gajine napa salate? Jujur. Gajine. Eh? Niku ampun jujur, jane takoke napa gajine? Gajine. Jarang sing takon ibadahe. Soale nuwun sewu, kasuse kathah. Padha kali kula niki. Begitu kula lamar jawabane gesuk anak bojomu mau pakani apa? Lah kowe iki rong nyambut gawe, rong duwe pekerjaan, rong duwe gaji. Akhire calon mertua kula dalili. Heh, calon mertua, rungokno kupingmu. Berkat. Soale berkat sing mikir Budhe Yati. Padha kula Budhe Yati, Mas Rabias diundang kali Mas Aditya ora tahu mikir amplop. Ora tahu mikir sangu, ora tahu mikir isine. Soale kula yakin sing mikir sangu panitia. Ngisini-sini Gus. Kula wis. Lah pripun Budhe? Ampun mergo niku dhuwit niku aja dirembuk teng mriki. Ampun dirembuk ya saru nggih. Ngisini-sini nek perlu kula kepengin ketemu maratuane jenengan niku wae. Badhe ngendikan apa Budhe? Lagian nakokke perkara niku wae napa? Sampeyan niku adat. Nggih. Ditakokke pripun? Punya pekerjaan? Napa? Sudah punya pekerjaan? Oh. Sudah punya gaji? Beda kalih kula. Lah jenengan takoki napa? Nek takoki napa to? Umpama dibuka niku bahaya napa mboten? Dibuka mawon mesake niku. Kok daripada nyemplung jurang lho. Pas Bu Bupati wa sambutan, Bu, nika soalnya teng mriku ora iso mlebet dadi bengok-bengok. Nika lho. Wah, nika. Tak isis, Gus. Ya ora apa-apa, Budhe. Silir. Dibuka men silir. Ngapunten Bu Bupati nggih. Pak Aditya ngapunten nggih. Nika lho nika jamaah Al-Kintiliyah nika jenenge. Soalnya sanggon-gon ngintil mawon. Mungkin mau mesake. Ya niki berarti tondo-tondo sesuk Bu Bupati kon gawe pengajian yang lapangan sing gede. Ngoten nggih Bupati nggih. Setuju? Alon-alon nggih Bu nggih. Sering kok niku. Kula ki ambak napa rabies diajak, Bu. Oh, Bu Yati mawon rabies mboten modiar ora melu. Bu. Kula nderek. Dadi nyuwun sewu, wekdal sakmonten kula jawab ngeten. Nggih mlebet tapi ampun cempret-cempret ban serih. Nggih wonten iki Pak Aditya pengajiane Gus minta teng pundi-pundi. Melo lak pengajian dalu nika Budhe. Iya, Gus minta rono lungguh. Coba-coba yang di sini duduk mawon, banser. Lungguhne kene rapi ra apa-apa, ora apa-apa. Ora ngadeg ngono kuwi. Kon lungguh ra apa-apa. Kuwi lho. Lungguhne kene. Ngapunten lho, Bu. Wonten niku Pak Adi teng pundi-pundi ngoten niku, lenggah sing sae. Halah kuwi tak maju-maju barang ya ngopo rondo-rondo kuwi. Sing rapi mriko. Mas. Terus maju. Mas sing mriko, Mas. Mas mriki mawon, Mas. Mun ampun umpul-umpelan mungkin ndak nyemplung mriku lho. Lungguh. Terus mawon. Nah, lungguh ngandap. Wong ngene iki sumpek ra ambiar ya. Mun gak lenggah. Pon gak lega. Kenapa apa? Pon lega mriku, nggih. Sing ora kebagian kloso tak dongake mulai pengajian Little Body. Sili teh gatel kelebon wedi. Mereka, mereka. Ngarepe mereka. Bu. Ampun motor rian mereka lo. Lenggah rian. Lenggah. Hei mas, hei. Gus, diaturik yang mereka, Gus. Diaturik yang mereka. Rada dulir rampung iki. Eh, tak andane. Iki rasa lu ngono medhi karo kowe jijiki. Kempun lenggah. Ngapunten rasa mlebu kabeh nggih. Kula dereng lho, Bu. Ayo lenggah, pun lenggah. Pon nggih. Lenggah. Pon ditutup, lara cedeng, sini jobo ngapunten. Sesok pengajian teng pondok rutinan akad paing tanggal 2 November bintang tamu ini Mas Deddy Kobuser kali Mas Gibran ya tindak pondok tak goleknya gonsi kombo mungkin bupati tak undang ya Mas Adit tanggal 2 November lanjut nopo mboten lah lanjut cangkeme meneng ya sing muni Gus Miftah Mawon ya lanjut akhirnya nopo nyuwun sewu ini kono ku yono wong toh tak ngalahi men ketok kae men ketok sini buri wis rasa salaman ndak pengajian pun lenggah fotone lenggah mawon nggih dadi nyuwun sewu uripe awake dhewe niki pun dijamin kali Gusti Allah mila napa Al-Qur'an dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini rezekine mun dijamin kali Gusti Allah. Mila jaman niku kula matur kali maratua kula, "He bapak maratua, kula takoni, jenengan ngerti karo entung?" Maratua kula takon, "Lah napa hubungane karo entung?" Kula jawab, "Nggih mboten wonten. Entung niku ning jero godhong gedhang, ora tau metu saka godhong, ora tau macul, ora tau istirahat." Entung niko dibuka mesti lemu. Ora ono entung kuru. Iyalah abot-abote ngopeni jamaah ilo. Lega mawon. Iki mesti rondo iki. Sing pundi Gus? Sing pundi kula tak genahke. Apa ne? Sing pundi? Rondo ne sing pundi? Abang ke lo rondo ke lo? Rondo ke lo? Kowe ya ngono. Ketoke wonge gaul apa wis tuwa sarunge abang, sepatune ijo lan jijiki iki lho. Oh niki jenenge cah enom niku wonten iki. Cah enom. Cah gaul. Dadi nyuwun sewu. Allah niku cara ngaturi rezeki niku ora nganggo akale menungsa. Tapi nganggo karepe Gusti Allah. Dal. Jenengan ngerti carane nyamuk golek rezeki niko pripun? Nyuwun sewu, carane cecak golek rezeki niko pripun? Cecak niko namung nemplek ning tembok. Umpama protes karo Gusti Allah kudune cecak niko protes. Soale napa? Cecak ra duwe sayap, rezekine duwe sayap, wujude nyamuk. Tapi jenengan pirsa, carane Gusti Allah bagi rezeki niku pripun? Nyamuk sing marani cecak napa cecak sing marani nyamuk? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cecak yang mendatangi nyamuk, napa nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Mila uripe awake dhewe niki kabeh mung dicukupi kali Allah. Sing ora cukup niku namung sone niki. Wonge sakmene mbane sone cilik banget. Nggih napa mboten? Nanti telakku arep yang meletek nih. Jangankan jenengan sehat. Wong stroke niku lho teng rumah sakit, rezekine tasih dijamin kalih Allah. Kula wingi nilihi sedulur teng rumah sakit stroke. Jenengan ngerti stroke niku penyakit apa? Stroke niku penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Niku stroke. Senyum seimbang niku ngiwa 2 senti, nengen 2 senti. Wong stroke niku guyune namung ngiwa ora ana sing nengen. Nggih napa mboten? Perot. Rabies tolong dicontoh ke. Contoh cangkem. Olah ini.

kadung joget sak kemenge luput ramplopan. Assalamualaikum. Amma Bakdu. Apa? Kuwi ngobrol karo Budhe Yati kok merem-merem Amma Bakdu. Niku wis gelem rampung iki wis matur nuwun nek tak terus tak kekrek jangkemmu kowe. Takone Budhe. Sing sopan aja nganggo cangkem tutuk. Piye kene iki kok kesopanan toto. Halus kene iki. Dipengerti halus tak. Nggih. Ora kaya controngmu kuwi. Iki malah luwih sengak. Tak takon. Pelawak niku sesuk mlebu surga napa mboten? Pelawak niku mlebu surga tapi cangkeme mampir neraka. Ayo ora apa-apa dolan kok. Atene arep mudho tak nyirih rek ya ra. Ora gawe. Kok emosi lho. Asana surah emosi. Wong juga tenan mbek peng 5 tok kok. Sengit lho. Oke. Sik. Ambune ya Allah. Nah, sapa kuwi? Iki dek kowe. Tapi jenengan gagas, Pak Rabies niku lho, pekerjaane ora jelas. Modalnya namung MC, apa modal cocot? Rakyai itu tak ajak gelut jane. Reneng kiai ya mesake aku. Kala wingi sengit aku ning Kalimantan. Aku munggah panggung iki malah ana jamaah kondo ngeten. Kok kaya Rabies kok matane aku ni yo beda kok. Wong bedane kaya ngene kok kaya Rabies kepiye? Aku dirake Rabies kudune bersoko sampean. Musibah, Bro. Kowe nek ning kene aja wani karo Gus Miftah. Gus Miftah iki nek dinti ditutke banser tak kandhani. Oh, banser. Sebabe apa kowe kok Gus Miftah iki ditutke banser? Sebabe napa, Mbak? Are ditutke ban trek engko ora gelem. Pengenane kula tutke ora banser sing ditutke. Sapa? Mendring. Iki doyak utang iki. Padake wong bayat. Iki kula mriki niki kalih ajeng golek ngelmu lho Gus. Ngaten nggih Budhe. Ya sanajan kula menika seniman, seniman tuwa ning nek ngelmune menika akeh panjenengan. Kula niku arep ngangsu kawruh ngaten. Wo, Budhe Yati niku mun tuwa napa dereng to? Dereng kok Budhe. Mpun nggih. Ah, wes. Wah, mbok sampean ku ora aja kemrungsung. Apa? Mati niku sarate ra kudu tuwa, mati niku sarate ra kudu lara. Mila senajan to Budhe Yati luwih tuwa daripada Rabies, Rabies luwih nom daripada Budhe Yati, bisa jadi sing mati Rabies dhisik. Amin. Ora deng le. Matur nuwun. Wong jarene Mbah Gito Gati mun kangen kali Rabies kok Budhe. Kok ngoten? Nggih. Lah kok kan usul wae. Belakah niku soalnya teng mriku lak rono dagelan. Lah kula takoni Simbah kersa kesinten putuku wae ngoten niku kok. Dewe kangane karo mbahmu es. Kapan iki lho? Kapan? Wong wingi SMS aku kok. Mosok kono ono wong dodol pulsa. Bisa jadi kekurangan kita itu justru mendatangkan rezeki bagi kita. Betul napa mboten? Nggih. Lah didelok sangka rupane lak jijiki to niki. Nyatane uripe Rabies niku justru berangkat dari wajah sing jijiki. Ayo. Sanggon-gon wong kando mancung kuwi luwih apik daripada pesek. Ning nyatane Budhe Yati oleh rezeki mergo pesek. Pesek iki mergo bojoku ya. Lah napa bojone? Kula dhisik dipek mektesen lho, Gus. Nggih. Dadi bojone agek manten nanyar ana teng sanding kula pesen ngulat. Wok ngono kena kena irung. Kena irung. Dadi blesek niku. Pesek. Tapi insyaallah wong sampeyan mbane iki sing paling panjang umur Budhe Yati. Tak. Soale pesek. Napa wong pesek panjang umur? Soale ambekane ngirit. Ngapusi, Gus. Lah nggih. Wong sing panjang umur niku ora sing irunge pesek. Lah pripun? Sing budhek. Lah napa kok sing budak? Lah ditimbali sing kuwasa ora krungu kok. Apik iki. Ya, wis ngono karo wong budak. Ya karo wong bisu barangku to, Mbak. Wong bisu kuwi ya. Lah ngapa wong bisu? Angger ditakoni kowe. Endur ara-ara mulai kate mulih. Mana kate ngambek? Ambek. Bulek to mikir niku. timbangane mikir niku stres mulih. Ya kadang-kadang ki bahasa sepele mon disalahpaham kok. Nggih. Lah wong kula iki duwe tangga mangkane Kalimantan. Karepe kerja teng mriko, bahasa ning kono ora duwe apa-apa, Bude. Lah kok ora duwe. Sing salah mbokne. Bape? Begitu anake pamit ajeng tindak Kalimantan, anake matur, "Bu, kula ajeng kerja teng Kalimantan mang dongake ya." Akhire mbokne kandha, "Ya nggih tak dongake muga-muga ning kono ora ana apa-apa." Ah bener, bener. Bener ana apa-apa bener. Dene ora ana apa-apa ki ya ana to apa kuwi. Mila jenengan ra usah khawatir. Soal rezeki, soal penguripan. Kaya budhe yati niku secara formalitas yo ora duwe pekerjaan. Kaya rabias niku nggih nyuwun sewu ora duwe pekerjaan. Tapi lak Gusti Allah ngersake maringi rezeki sak dalan-dalane, nyatane lho, deloken. Irung belas ra ketok tak kandhani. Kuwi ternyata yo dadi rezeki, dadi duit. Umpama budhe yati kondang, nyuwun sewu budhe yati niku mancung kira-kira kondang napa mboten? Kondange mergo pesek. Tur nuwun. Ning tenan niku upama kula niru ngembangir rupane apik mong pawakan kula nggih apik nggih to. Wah wis tenan. Teng kriku nggo rayaan pemuda-pemuda. Ya ban sebarang kuwi. Nggo rayaan pemuda-pemuda mong digropyok rumah sakmu. Umpama budaya niku ayu kaya bubu mati. Halah-halah malah ra payu niki. Ora ra payu. Tenan. Jane bupati ya nyapik lho. Kula wingi ning kabupaten Wiyakwardi napa irunge kar dibalke kok. Asri bener ya. Irunge bocor apa, Mbak? Eh? Irungmu bocor apa? Karo tambalke. Maksude di Maksude karo bupati arti go ning Singapura arep dioperasi suntik solikin. Kleru Gus. Apa? Silikon. Oh, silikon. Tak pikir solikin. Silikon yang senyuntik niku solikin. Lawang irunge dawa kaya bupati malah iso mati. Iso ngaten. Ambekane boros kok. Tur lah pilek mesti upile gede-gede. Niki ketoke guyon nggih, tapi nyuwun sewu, ilmu soal rezeki niku ora iso dinalar kanggo utek budhe. Nggih napa mboten? Lagu si Allah niku pun ngersake innama amruhu ida arada syai'an ayyaku lalahu kun. Gusti Allah niku ndadekke wong kere langsung sugih saged kok. Contone sinten budhe sak labah. Wong sugih gaya dimblekke karo Gusti Allah saged contone Korun. Korun niku bondone okeh ra umum. Ngatane lak Gusti Allah ngersake blek. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja. Contone sinten? Dawud. Dawud itu namung tukang ngarit, perang karo Jalut, menang dadi raja. Allah mampu menjadikan raja diraja jatuh terhina. Contohnya sinten? Fir'aun. Bahkan Allah mampu, napa? Menjadikan seorang perempuan, ra tau pacaran, ra duwe bojo, iso meteng. Sinten? Maryam. Mung kula pesen ibu-ibu, anake aja melu-melu, Maryam. Tak dadi lagu, Maryam Soto Laila. Maryam. Kecik kelingan tuh guys. Nesu. Kelingan Maryam Soto. Mila nyuwun sewu, urep niku namung sak derma. Sing sugih ora usah gaya, wong sugih niku namung titipan. Sing kere ya ora usah gresula, wong nyuwun sewu kere niku nggih namung sak untara. Sesulak awakmu wis mati ra ketok, kere. Aniku gene kere sak jeke, Gus. Santai kok pokoknya. Niku lang bungkumane budhe. Kula gumun. Kok gumun? Bapake rupane kaya ngene anake ganteng. Aku lak jadi bertanya-tanya si Wiski. Wiski. Bapake rupane kaya ngene anake ganteng. Aku takon iki sak janjane anake rabies tenan apa dudu? Sanes. Lah anake sapa? Niku hasilile kawin suntik kok. Ning niku wingi bar padu rabies karo ning wis aku rurung karo anakmu. Mpun, Mbak. Oh ya wis syukur alhamdulillah padu rame ya ampun. Lah gara-gara napa Budi? Lah nganu niku ra akeh duwe pot napa putu anyaran, Gus. Nggih. Niku ra agak dimiki karo mantune. Lha kok ora biasa iku ndelok kele mimiki niku. Agak didelok ngeten to, Gus. Anu deke ngalem, waduh putuku pinter enak banget ya le. Aduh lanti lala wis ki teko. Ngantil bapakne. Gara-gara ndelok susu niku wau. Diantil ale bapakne kale muni, "Pak, iki kitekku kok ndelok ki piye ngoten?" Terus rabies jawabane napa? Ah rabies ente lho kok kowe nesu le. Lah iki tekku kok, Pak. Aduh rabias meneng ngaten lho le. Aku ki mung delok kaya ngono kok salah. Kowe iki dhisik ngemotake mbok 2 tahun lho. Aku